warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Bahjah Qulubil Abrar. Al hadisus sabi' was sab'un. Hadis yang ke-77. Ya. Judul hadisnya ialah adamu tamanil mauta li dharar. Tidak boleh berangan-angan dengan kematian karena sebab bahaya yang menimpanya. Larangan berangan-angan adanya kematian terhadap doror, bahaya-bahaya yang menimpanya, sakit, kefakiran atau sejenisnya. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang berande-ande kalau seandainya mati datang menjemputnya di saat sakit, di saat kefakiran, kecemasan, kesempitan menghimpitnya. Ini perkara yang penting, karena sesungguhnya hakikat hidup ialah pasti diakhiri dengan kematian. Entah orang itu sedang susah atau sedang senang, pasti semuanya akan berujung dengan adanya kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti, namun banyak di antara manusia yang lupa dengannya. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, aksiru, perbanyak. Perbanyak kalian bidzikri, mengingat-ingat sesuatu yang akan memotong daripada kenikmatan dunia, yaitu al-maut. Nah, di antara pembahasan kali ini dalam rangka untuk mengingat kembali pembahasan adanya yang menyejukkan hati kita, yaitu larangan berangan-angan datangnya kematian karena sebab bahaya yang menimpa seorang muslim. Taib, hadisnya. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta. Dari sahabat Anas ibni Malik, semoga Allah meridhoinya, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, jangan sekali-kali berangan-angan, tamanna, berangan-angan salah seorang dari kalian al-mauta, adanya kematian, berangan-angan mati, lidhararin asabah, karena dharar, bahaya-bahaya yang menimpa dirinya. Bahaya seperti sakit, kefakiran, rasa cemas, ditimpa kesempitan, kebinasaan urusan dunia. Jangan berangan-angan kematian. Fa in kana la budda fa'ila, kata beliau, kalau memang dia harus, fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia harus melakukan hal itu, berdoalah, berdoa saja, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, watawaffani, dan matikanlah aku, ingkanat alwafatu khairon li, kalau memang kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada beberapa faedah penting yang perlu kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, dalam hadis ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, merupakan nahyun an tamanil maut. Hadis ini merupakan larangan keras berangan-angan datangnya kematian. Lidhararin, karena bahaya, alladiyan zilul abdu, yang turun kepada seorang hamba, bil abdi, kepada seorang hamba. Apa contohnya bahaya yang kadang menimpa seorang hamba? Seperti marot, sakit. Ya, sakit, tidak ada orang senang dengan apa? Sakit, ya Bok. Tidak ada orang yang senang dengan sakit. Ya, karena sakit itu menghalangi. Mengode jadi libur gara-gara sakit. Ya, mau belajar jadi libur karena sakit. Intinya itu memadorotkan bagi seorang yang ingin berbuat baik. Ataupun bukan sakit, au fakrin, atau kefakiran. Banyak orang yang ditimpa fakir, akhirnya jual prinsip. Bahaya ini. Dengan kefakiran, barakallahu fikum, sehingga menjadi sebab dia mendapatkan sekian banyak madorot-madorot. Au khaufin, rasa takut. Au wuku'i fi siddatin wa muhlika, atau bahaya seperti apa? Terjatuh pada perkara yang sempit dan membinasakan. Entah itu perkara sempit dalam urusan ekonominya, ataupun yang membinasakan dirinya, au nahwiha minal asya, atau yang lainnya. Fa inna fi tamanil maut lidzalik mafasid. Nah, ketika seorang hamba ditimpa bahaya-bahaya yang disebutkan tadi oleh Syekh, maka seorang hamba tidak boleh berangan-angan adanya kematian, minta disegerakan datangnya kematian. Kenapa? Karena ada beberapa kerusakan. Di sini disebutkan ada 5 perkara yang menunjukkan semua itu kerusakan diakibatkan minta disegerakan mati. Ya. Taib, padahal yang namanya mati kita tidak tahu ya. Kata Allah dalam Al-Quran surat apa itu? Luqman ya. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidaklah sebuah jiwa itu mengetahui apa yang akan diusahakan hari esok. Besok masih hidup atau sudah mati kita tidak tahu. Ya. Tidak tahu besok dagangnya laris atau sepi, tidak tahu. Tidak ada yang tahu, kata Allah. Wa ma tadri nafsun bi arti ad bi artin tamut. Dan sebuah jiwa juga tidak tahu di negeri mana dia akan mati. Matinya sebabnya sakit atau sehat-sehat saja, dia tidak tahu. Waktunya kapan, tempatnya apa, sebabnya apa, dia tidak tahu. Itu Allah sendiri yang mengatakan, kita tidak tahu. Ya. Sehingga kalau kita tidak tahu, maka hendaklah seorang itu berusaha mengharapkan kemudahan. Karena kata Nabi, inna lil maut sakarat. Namanya kematian itu ada rasa sakitnya. Kita mohon kepada Allah kemudahan. Nah sekarang saya akan menyebutkan kerusakan orang meminta disegerakan mati. Ya. Yang pertama, anahu yu'adzanu bitasakhut wa tadajjur minal halah allati usiba biha wa huwa ma'murun bisabr wal qiyami biwadifati. Yang pertama, dengan meminta disegerakan kematian berarti dia mengizinkan dirinya melakukan at-tasakhut, jengkel, wat-tadajur, jenuh di saat ditimpa musibah. Pertanda orang jengkel, pertanda orang bosan diberi apa? Musibah. Makanya cepat mati. Dengan cepat mati berarti apa? Musibah rampung. Kan gitu ya? Ya. Padahal wa huwa ma'murun bisabr, padahal dia hamba diperintahkan oleh Allah untuk sabar, bukan minta mati. Ya, Bang? Diperintahkan oleh Allah untuk bersabar ketika ditimpa musibah. Lah ini bukan minta sabar, bukan menghadapi dengan kesabaran, malah minta mati saja. Wal qiyam biwadifati. Tugasnya hamba sabar dan menjalankan tugasnya. Tugasnya hamba apa tadi? Walaupun diuji dengan sakit, ibadah jalan terus. Kan itu? Enggak bisa berdiri sambil duduk. Enggak bisa duduk sambil berbaring. Enggak bisa berbaring, sudah enggak punya nafas. Udah rampung tugasnya, selesai. Enak, Mbok? Kok malah cepat minta disegerakan mati? Ada tugas masih, sholat. Bukankah sholat ada pahalanya? Kenapa? Kalau kita tidak mau menjalankan tugas. Ini yang pertama. Ya, mengizinkan dirinya dengan murka, jengkel, bosan dengan kondisi musibah yang menimpanya. Justru seorang muslim ketika ada musibah dia berusaha sabar. Alhamdulillah kalau bisa syukur. Alhamdulillah Allah lagi sayang, saya diberi musibah. Dengan musibah, dengan sabar dapat pahala. Gitu? Yang kedua, jadi kalau orang minta disegerakan mati, menghilangkan adanya sabar dan menjalankan tugas. Yang kedua, annahu yud'afun nafs wa yuhaddisul khawara wal kasala wa yuqi'u fil ya's. Yang kedua, kerusakan meminta disegerakan mati, masul ikhwah, itu melemahkan jiwa. Melemahkan jiwa dan menjadikan munculnya malas dan terjatuh kepada putus asa. Ini ya, lemah jiwa menimbulkan, memunculkan sifat malas dan menjatuhkan pelakunya kepada sifat berputus asa. Padahal wal matlub minal abdi, padahal yang dituntut oleh Allah atas hamba, muqawamatu hadhil umur, untuk melawan ini semuanya, melawan sikap malas menjadi semangat, melawan sikap lemah menjadi jiwa yang kuat, melawan orang yang berputus asa dengan optimis. Gitu. Sakit, optimis, insya Allah. Semua sakit bisa sembuh dengan pertolongan Allah, kecuali apa? Maut. Kata Nabi, habbatu sauda shifaa'un likullida ila sam. Habbatu sauda itu, saya bukan lagi promosi ini, saya bukan bakul promosi, ini habbatu sauda. Habbatu sauda kata Nabi, obat segala nyakit, insyaallah. Ila sam, kecuali mati. Nah, berarti kalau sudah mati, sudah sulit diobati. Ya sudah, innalillahi saja. Masya Allah, optimis. Ada seorang umahat miskin. Ya, kodaroh miskin ini umahatnya. Ketika dia sakit, sakit kandungan, operasi, tidak punya duit. Belum zaman kemudahan seperti kita sekarang, gratis kalau berobat, kalau orang miskin ya, diberi oleh pemerintah. Dia miskin. Qadarullah, karena tidak punya biaya operasi, akhirnya dia berusaha minum habbatus sauda. Nah, coba dulu tahun berapa itu. Masya Allah, seiring waktu dengan ketawakalannya, dengan kesabarannya, barakallahu fikum, berusaha menjalankan bimbingan Nabi SAW yang mudah ini, dia minum obat tersebut rutin, insyaallah. Dalam hitungan sekian waktu, alhamdulillah, kandungannya normal tanpa operasi. Hadza. Dan ini kisah-kisah seperti ini banyak di sekitar kita. Sehingga seorang tidak boleh berputus asa. Karena hidup bagi seorang muslim, muslimah, itu banyak kesempatan beramal soleh. Bayangkan satu hari Anda sholat rawatib 12 rakaat, diberi oleh Allah rumah di dalam surga. Gampang. Sehari semalam rawatib 12 rakaat. Apa balasannya? Banallah, Allah bangunkan untuk dia rumah di dalam surga. Insyaallah. Nah, kalau dia bisa beramal soleh ini, maka luar biasa waktu yang bermanfaat tadi dia ganti, diganti oleh Allah dengan surganya. Nah, kalau sudah mati sudah rampung. Tidak lagi bisa mengumpulkan amal soleh. Dan yang dituntut, wasa'yu fi id'afiha wa takhfifiha bihasbi iqtidarih. Yang kedua yang dituntut oleh seorang hamba, berusaha. Berusaha dan juga meringankan rasa sakit tadi. Berusaha semampu dia. Bihasbi iqtidarih, sesuai kemampuannya. Dia ditakdirkan jadi orang fakir. Dia berusaha untuk tidak jadi orang fakir. Semampunya. Dia ditimpa sakit. Berusaha semampunya. Berobat. Semampunya. Ini tugas dia. Wa yakuna ma hum min quwwatil qalbi wa quwwatit tamaa fi zawali ma nazala bi, dan diiringi adanya kekuatan hati dan tamak berharap kepada Allah hilangnya apa yang menimpa pada dirinya. Jadi kita disuruh menjalankan sesuatu tadi juga sesuai kemampuan kita. Barakallahu fikum. Naam. Selanjutnya diantara yang ketiga ya, kerusakannya. Anna tamannal maut jahlun wa humkun, fa innahu la yadri ma yakun ba'dal maut. Yang ketiga, orang yang berangan-angan kematian itu termasuk bentuk kebodohan, jahlun. Wahumkun, humuk itu artinya dungu, kedungungan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang bakalan terjadi setelah kematian. Dia akan dapat nikmat atau dapat azab? Tidak tahu. Farubbama kana kal mustajir minadhur ila ma huwa afdha minhu adzabal barzah wa ahli. Bisa jadi dia justru menukar bahaya sakit yang dia rasakan, ternyata malah berganti dengan azab di kubur yang itu lebih berat bagi dia. Ya, coba kalau dia tidak tahu apa yang bakalan dia dapatkan di kubur, tentu dia ingin mendapatkan kebaikan. Padahal Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu ditentukan amalnya di penghujung umurnya. Bukan di awalnya, Pak. Di penghujung umurnya. Iya. Justru yang sangat menentukan ujungnya. Ya, dalam kita berjalan menuju Allah, yang paling menentukan di mana? Namanya puncak di mana? Namanya puncak di atas apa di bawah? Di atas. Dikisahkan oleh beliau Abu Hurairah, ketika itu ada perang. Perang antara Rasulullah SAW melawan musyrikin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki bersemangat. Dia bawa pedang terdepan. Dia bawa panah. Dia yang pertama melemparkan panah. Luar biasa semangatnya. Tapi tiba-tiba Nabi mengatakan, awala ala hal man ahabba ayyandura rajulun min ahlinar. Siapa yang suka ingin melihat seorang dari penghuni neraka? Ayo, siapa ingin lihat? Bayangkan, lagi perang ini. Lagi perang. Tapi Nabi mengatakan, siapa ingin lihat seorang dari penghuni neraka? Ayo. Gitu. Kaget ya sahabat? Masa ada orang lagi perang kok dikatakan calon penghuni? Aneh tuh. Ragu. Iya ya. Apalagi sahabat melihat semangatnya luar biasa. Di depan terus. Begitu. Ternyata fayat tabi'ahu rajul, ada seorang mengintai, terus diikuti, kemana dia larinya diikuti. Akhirnya dia itu ditimpa dengan berbagai macam tusukan pedang, tombak, panah di tubuhnya. Sakitnya luar biasa, Pak. Karena tidak kuat menahan apa? Serasa sakit. Lagi perang, gak mungkin mundur dulu, operasi dulu ini, diobatin dulu. Perang ini. Akhirnya apa? Fasta'jalal mauta. Dia ingin segera apa? Mati. Kepengen cepat mati, mengakhiri apa? Rasa sakit. Akhirnya ngambil pedang. Pedangnya ditancapkan di tanah, dia pun merebahkan dirinya. Bagian tengah-tengah ini apa namanya? Ulu hati ya. Ditancap kayak selep. Pedang tembus di belakang ini. Kata orang yang mengintainya, "Shadaqallah hadisa Rasul." Benar Allah. Apa yang diceritakan oleh Rasul. Orang ini ahlun nar karena bunuh diri. Itu orang lagi beramal soleh loh ya. Lagi apa? Jihad. Beramal soleh bukan lagi nganggur. Lagi santai perang. Perang balasannya apa? Otomatis surga. Tapi karena dia mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Namanya maksiat ya? Maksiat itu termasuk pertanda su'ul khotimah. Orang itu jelek akhir hayatnya. Maka orang tersebut yang bunuh diri dikatakan oleh Nabi huwa finnar, di dalam neraka. Dia tidak tahu ya. Padahal bunuh diri justru termasuk dosa besar. Adabnya juga besar. Kalau orang bunuh diri yang lempar dirinya dari gunung, disiksa demikian sampai hari kiamat. Kalau orang itu nelan racun, terus demikian. Kalau orang itu menusuk tubuhnya dengan pedang, demikian sampai hari kiamat. Disiksa, gitu terus. Rekasa betul. Lah yang bunuh diri pakai bom. Para teroris. Itu bunuh diri apa jihad? Namanya saja bom bunuh. Namanya sudah bunuh diri. Dia sendiri yang menamakan bok. Bom bunuh diri. Berarti bukan jihad ya. Maka bertobatlah. Naam. Dari kejahilan. Jadi kalau orang itu berangan-angan mati dalam kondisi tidak tahu apakah setelah mati mendapatkan nikmat atau azab, justru di akhir-akhir di saat diuji dia memohon kepada Allah doa Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Kalau bang disebutkan nanti ada pengecualian kata Syekh, dan pengecualian jawazu tamanil maut khaufan minal fitnah, khawatir justru karena sebab khawatir terjatuh kepada fitnah, tidak kuat, ditimpa sakit, akhirnya ada orang datang membisik-bisiki. Wah, apa bisikannya? Di tempat saya ada orang pinter. Ayo, saya sudah berobat ke sana kemari. Di tempat saya ada orang pinter. Sekali sembuh, langsung sembuh. Masya Allah. Antum lagi sakit, kepengen cepat sembuh. Apalagi tidak ada yang menasehati, tidak ada yang menjenguk, memberikan nasihat, jarang taklim. Bisa jadi setan membisikkan di hati kamu. Terima saja. Ya, fitnah. Kalau sudah seperti ini, fitnah terus. Yang datang bukan hanya satu, antum sendiri jarang menengok dia. Yang jenguk dia teman-teman lawase. Para dukun-dukunnya, para apa namanya juragan, apa namanya kesyirikannya datang menjenguk supaya dia mendapatkan nasihat dari mereka. Maka nasihat lebih banyak dari orang jelek, hati dalam kondisi lemah, bisa jadi antum terfitnah. Nah, kalau sudah kayak gini, kok yang denguk saya malah orang-orang jelek ya? Nah, mana orang-orang yang baik? Menasehati saya, sabar, bersabar. Wah, ini fitnah datang. Ditekan dari sana-sini. Tidak kuat. Fitnah. Khawatir mati di atas. Fitnah. Maka kata para ulama, jawaz. Allahumma ahyini. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepadaku. Kalau memang hidup itu lebih baik. Ya Allah, wafatkan diriku. Kalau memang wafat, itu lebih baik. Yang keempat. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Anal mauta yang yaqta'u 'alal 'abdi al-a'mala as-salihata. Berangan-angan dengan kematian. Berarti bahwa kematian itu akan memutuskan seorang hamba dari beramal soleh. Ya. Bahwa berangan-angan dengan kematian berarti akan memutuskan seorang hamba dari beramal soleh. Alati huwa bisoddati fi'liha wal qiyami biha. Wa baqiyati umril mu'min lakimatalah. Wa kaifa yatamanna in qata'a amal dharrah minhu khairun ad-dunya ma 'alayha. Kata Syekh, yang mana ketika dia bisa beramal soleh, menjalankan ibadah dari sisa-sisa umurnya, ya, seorang mukmin itu merupakan umur yang bernilai. Ya, karena tadi Abu Lali mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal-amal manusia sangat ditentukan penutupnya. Dalam hadis Tirmidzi dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallah al-'abda khairan ista'malahu." Apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba itu baik, ista'malahu, niscaya hamba tersebut dipekerjakan oleh Allah. Diwahi apa? Pekerjaan. Siapa yang ngasih? Allah. Dipekerjakan oleh Allah. Disibukkan dengan amal soleh. InsyaAllah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ista'malah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud Allah memperkerjakan hambanya? Yuwafikuhu, Allah berikan kepadanya taufik al-amalas soleh, beramal soleh, summa yuqbadu alaih, lalu dimatikan di atas amal soleh. Lagi sujud, mati. Masya Allah. Enak wadah. Lagi megang gaplay itu, plok, mati. Celaka kamu. Lagi judi, mati. Namun orang yang dikehendaki baik, kata Nabi SAW, dipekerjakan. Yang di benaknya, di otaknya, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Habis nyapu, nganggur, nyetel radio, dengerin taklim. Bukan namimah. Ya, setelah selesai taklim, rampung, ngantuk, suami mau pulang, bikin apa namanya, masakan yang enak, menyambut sang suami. Masya Allah. Disambut dengan senyum, tafadol, istirahat. Selesai, yang lain terus, yang ada ialah kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Bukan disibukkan urusan yang justru memberatkan siksa di kuburnya. Itu orang mukmin. Rampung taklim, pulang, istirahat. Persiapan. Nanti ba'da zuhur apa? Taklim. Ba'da zuhur taklim, istirahat. Persiapan taklim ba'da. Ba'da apa lagi? Ba'da maghrib. Persiapan lagi ba'da maghrib. Terus. Kayak gitu orang mukmin. Dipekerjakan oleh Allah dengan diberi taufik beramal soleh sampai matinya pun di atas amal soleh. Gitu. Ini nikmat ya. Lagi taklim, mati. Alhamdulillah. Husnul khotimah. Tapi tidak ada di sini ya. Sehat kabeh ini. Kalau ada lagi taklim, kok mati. Lagi ngantuk, dikira lagi ngantuk, mati. Seandainya ya, alhamdulillah, tanda-tanda orang baik. Iya. Barakallahu fikum. Jadi, kalau sudah mati, terputus dari segala bentuk kebaikan. Barakallahu fikum. Itulah ada berapa Pak Royo? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kerusakan yang ditimbulkan seorang berdoa minta segera mati. Wa akhassu min hadzal umum. Dan kata Syekh, kerusakan yang lebih khusus dan kerusakan yang lebih khusus dari kerusakan yang bersifat umum tadi. Itu kan bersifat umum ya. Adalah qiyamuhu bisabri ala dhar alladhi asabah. Yaitu seharusnya seorang itu bersabar dengan bahaya yang menimpanya. Itu seharusnya dia bisa sabar. Tayyib, dengan bahaya yang menimpanya. Ketika dia minta segera mati, maka dia tidak dapatkan pahala apa? Sabar. Fa innallaha yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Padahal Allah Ta'ala memberikan pahala orang sabar tanpa hitungan, tanpa batas, tidak terhingga jumlahnya. Pahala yang besar, pahala orang bisa sabar. Iya tak? Oleh karena itulah Nabi di akhir doa ya, hadis ini mengatakan, wa in kana la budda fa'ila. Kalau memang harus terpaksa berdoa, wis ora kuat apa nih? Sudah tidak mampu menjelaskan ibadah sabar, khawatir muncul fitnah. Ya, contohkannya di fitnah, nah, malah jadi rusak agamanya. Mulutnya yang tadinya sering berzikir lagi sakit sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang ganti mencela Allah. Kejem teman Allah. Kejem teman Allah. Nah ini sudah apa? Ucapan kufur. Ini udah gak kuat ini tuh. Malah dersulah, menyalahkan Allah. Padahal kewajiban hamba selalu husnudon kepada Allah. Anak inda husnidhanni abdi li. Saya Allah dalam hadis qudsi tergantung prasangka praduga hamba terhadapku. Maka berprasangka baiklah. Ya. Kalau lagi diberi sakit, diberi kefakiran, pertanda Allah sedang sayang. Pertanda Allah sedang cinta. Dalam hadis Bukhari. Idza aradallah bi'abdi khairan yusibhu. Apabila Allah menghendaki orang itu jadi baik, niscaya diberikan apa? Musibah. Jadi musibah itu untuk kebaikan apa kejelekan? Untuk kebaikan. Tapi ngerasane kita ya jan rampung-rampung ini sanake kari mertuane. Mertuane rampung kali biyunge sendiri, udah rampung istrinya sendiri tinggal siapa lagi? Mas lo rampung-rampung ya Allah. Justru itu dinikmati. Faja'ala al-'abdul amra mufawwidan ila rabbih alladhi ya'lamu ma fil khairi wassalah lahu. Maka hendaklah seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah saja. Sebab dia tidak tahu kebaikan atau kejelekan yang akan dia dapat. Alladhi ya'lamu min ma salihi 'abdihi ma la ya'lamul 'abdu. Allah yang Maha tahu urusan-urusan kebaikan-kebaikan hamba. Wa yuridu lahu minal khair, dan Allah itu menginginkan kebaikan. Ma la yuridu, dengan perkara yang tidak diinginkan oleh hambanya. Wa yulatif bihi wa bila wa fi balaih, dengan kelembutan Allah, Allah akan berikan kesempitan kesulitan. Wa yulatif bihi fi na'maih, dan dengan sifat kelembutan Allah, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Ya, jadi segala bentuk bahaya, sakit, peceklik, kefakiran itu kelembutan Allah. Kadang orang itu ketika sadar dan disadarkan, ditegur oleh Allah dengan bentuk-bentuk kefakiran. Dia tadinya orang kaya raya, insyaallah. Tiba-tiba diuji dengan kefakiran. Sakit, jual tanah. Sakit, nebus obat, jual mobil sampai habis. Ya, sampai rumah yang sudah dipakai itu dijadikan apa namanya? Jaminan untuk nebus sakitnya, bayar obat. Sampai jatuh, benar-benar jatuh jadi orang fakir. Maka di saat dia fakir, masya Allah, dengerin radio ndak nguja itu, dengerin ada taklim, enak sekali ini. Ya, baru setelah itu dia bisa astaghfirullah, banyak sekali dosa saya, masya Allah. Setelah itu terpanggillah dia ke masjid, setelah itu ngaji. Ada yang itu ya? Masya Allah. Dia dilembutkan oleh Allah dengan kekurangan, masya Allah. Akhirnya barakallahu fikum, dengan nikmat Allah, kebaikan Allah, dia jadi orang baik. Bukan baik dari dunianya saja, baik dari sisi akhiratnya, ini jauh lebih baik. Iya. Lah dia sehat, sering taklim, jadi sehat, masya Allah, bisa ngode. Bangun ekonominya, masya Allah. Sekarang dia punya dunia dan punya manhaj. Mana yang lebih baik? Namun prosesnya harus kayak gitu dulu. Harus dihilangkan dulu tadi harta-hartanya, diganti dengan harta yang lebih barokah. Begitu ya? Insya Allah begitu. Jadi insya Allah dibalik kesempitan dan kesulitan kita, kita optimis, pasti yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan saja. Jangan suudon. Jangan suudon. Yang sering kali gampang suudon siapa, Pak? Hah? Ya kita. Nah, ya, Pak. Baik suudon kepada orang atau kepada Allah. Wong suudon kepada teman saja, loh. Pekerjaannya biasa-biasa saja, kok motornya gonta-ganti ya? Aja. Pekerjaannya cuma kayak gitu kok, masya Allah, rumahnya gonta-ganti terus ya? Aja. Sudon. Ya? Nggak boleh sudon. Bisa jadi dia gonta-ganti motor, anu nyelang. Kemarin pinjem A, sekarang pinjem B, tinggal C ya. Bisa jadi. Husnudon. Ya, atau bisa jadi dia punya seperti itu karena dimudahkan oleh Allah saja. Yang kita tidak tahu jalannya. Husnudzon. Kecuali ada qarinah yang menyertai. Orang itu memang terkenal tidak jujur, tidak amanah. Ya, nah, ini ada pintu untuk kita mungkin berprasangka jelek kepada dia. Kalau berprasangka jelek kepada manusia saja jelek, lebih jelek lagi kepada Allah. Nah sekarang, jadi anal madkur, bahwasanya dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh, apa perbedaan hadis doa la yaqul ahadukum, jangan salah seorang berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, Allahumma arhamni in syi'ta, beri rahmat jika engkau berkehendak, walakin liya'zimal mas'alata, tapi hendaklah dia itu memastikan doanya. Kalau doa yang pastilah ya, ya Allah, ampunilah saya dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Jangan berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang berilmu jika engkau berkehendak. Jangan. Liya'zimal mas'alah. Hendaklah dia itu berdoa dengan memastikan permintaannya. Fa'innallaha la mukrihalah. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksanya. Kita tidak bisa memaksa Allah. Allah berkehendak dan berhak memberikan apa yang berhak dia berikan kepada hambanya. Jadi kalau minta dipastikan saja, itu kan namanya tidak jelas. Ya Allah, berilah saya ilmu kalau engkau berkehendak. Enggak ada jelas dia minta apa sih, kok tidak jelas. Dipastikan yang diminta. Apa perbedaan hadis yang kita baca dengan hadis yang baru kita baca ini? Perbedaannya kata Syekh, al-madkur fi hadal hadis, kalau yang disebutkan dalam hadis ini, Allahumma fili insita, ampunilah jika engkau berkehendak, fihi ta'liq bi ilmillah wa iradatih. Di sini dikaitkan dengan ilmu dan kehendak Allah. Wa huwal umur, dan itu perkara-perkara muayyanah yang telah dipastikan. Alati la yadril abdu min aqibatiha wa maslahatiha, yang dia itu tidak tahu kebaikan dan kemaslahatannya. Oh, tadi yang pertama, ya Allah, mati hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik. Dia tidak tahu ya. Nah, sekarang ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Beda apa sama? Lihat perbedaannya. Kalau yang pertama, berilah kehidupan kepadaku jika hidup itu lebih baik. Memang dia benar-benar tidak tahu. Nah, sekarang kalau ya Allah, ampunilah aku. Dia tahu enggak manfaat ampunan? Hah? Dia mengetahui bahwasanya ampunan itu jelas perkara yang terbaik. Nah, sekarang jika engkau berkehendak, berarti diadab. Di sini Syekh ingin memahamkan dua sisi perbedaan. Kalau doa pertama, hidupkanlah aku jika memang hidup lebih baik. Matikanlah aku kalau memang mati lebih baik. Kalau doa di sini, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Berarti disiksa mau kamu ya. Hah? Padahal dia tahu disiksa itu berat. Enggak boleh begitu doanya. Paham? Wa amal madhkur, adapun yang disebutkan pada hadis kedua ini, Allahumma ghfirli, ampunilah aku jika engkau berkehendak, fahiyal umur allati ya'lamu maslahatuha bal dararatuha. Adapun kalau Anda berdoa, ya Allah, ampunilah aku, itu perkara yang sudah diketahui kebaikannya sebagaimana juga diketahui apanya, bahayanya. Berarti harus dipastikan kalau minta itu. Wa iyal maghfirah wa rahmah wa nahwiha, seperti ampunan, rahmat dan sejenisnya. Fa inal abda yas'aluha wa yatlubuha min rabbih talaban jazima. Kalau dia minta rahmat, ampunan, maka hendaklah dia meminta dengan pasti. Jangan tadi kalau Anda berkehendak. Nek pancen panjenengan, ya Allah, kerso monggo. Ya? Jangan kayak gitu. Yang jelas mintanya. Li'anahu ma'murun wa muhattimun alaihi sa'yu fiha. Karena dia diperintahkan mencari ampunan dan rahmatnya Allah. Dan dia dipastikan sedang berusaha menuju rahmatnya Allah. Maka dia harus minta dengan jelas. Adapun kalau hidup dan mati hari esok, kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, kata Allah. Jiwa seorang tidak tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Kata Ibnu Katsir, tidak tahu apa yang dilakukan hari esok, min khairin wa syarrin, baik perkara kebaikan atau perkara kejelekan, tidak tahu. Maka kalau dia tidak tahu, dia memohon kepada Allah, kalau memang hidup lebih baik, berilah saya kehidupan. Kalau saya besok masih bisa istighfar, bertobat, rujuk, inabah kepada engkau, berilah kehidupan. Namun kalau hidup malah membawa fitnah, membawa kejelekan, dan mati itu lebih baik di sisi Engkau ya Allah atas hambamu, maka matikanlah. Begitu, bisa dipahami insyaallah? Ya, 5 menit lagi. Wastasna kasirun min ahli ilmi min hadza, dan dikecualikan meminta sesuatu tadi. Apa tadi? Hidup kalau itu lebih baik, hidupkanlah. Mati kalau itu lebih baik, matikanlah. Dikecualikan oleh para ahlul ilm dalam hal ini, jawazu tamannal mauta, bolehnya berangan-angan dengan kematian, khaufan minal fitnati, karena takut dari fitnah. Karena takut dari fitnah. Ya. Waja'alu min hadza qauli Maryam, dan ulama rahimahullah menggunakan dalil, apa itu? Ucapannya Maryam. Maryam ibunya siapa? Isa. Ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya kematian qabla hadza, sebelum ini. Artinya ketika Nabi Isa alaihi salam punya seorang ibu, dia hamil. Dan ketika dia lahir, menahan sakit luar biasa. Dia pun menjauh kok dari kota Baitul Maqdis, jauh dari penglihatan manusia. Akhirnya dia di bawah pohon. Dia pun diperintahkan oleh Allah, wahuzi bijid'in nakhl, supaya menggerakkan dahan pohon kurma. Maka jatuhlah kurma-kurma ya, yang dia bisa makan darinya. Nah, dia kemudian mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Sebagian ulama memahami dengan ayat ini, kalau khawatir dari apa? Fitnah. Khawatir dari fitnah, dan dia khawatir agamanya rusak, maka di sini dikecualikan. Wallahu a'lam bisawab. Atau yang kedua, sebagian ulama berdalil dengan doanya Nabi Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bisholihin. Ya Allah, Engkau adalah pelindungku di dunia, wa tawaffani, dan wafatkan diriku musliman, dalam kondisi apa? Muslim. Wa alhiqni bis-solihin, dan pertemukanlah diriku dengan hamba-hamba yang soleh. Wa fi hadza an-nadhar, namun Syekh mengomentari dengan dalil ini, fa inna Yusuf, sesungguhnya Nabi Yusuf lam yatamannal mauta, dalam doa ini Yusuf bukan berangan-angan cepat mati. Wa innama sa'alallaha as-sabat, namun Nabi Yusuf memohon kekokohan alal Islam, hatta yatawaffahu muslima, sehingga Yusuf matinya di atas Islam. Kama yas'alul abdu rabbah husnal khotimah, seperti seorang berdoa, Allahumma rzuqna husnal khotimah. Ya, ya Allah, berilah saya rezeki husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan nama orang, Pak. Husnul khotimah itu mati dalam kondisi apa? Baik. Nah, itu maknanya minta mati apa minta dimatikan dalam kondisi baik? Minta disegerakan matinya apa matinya husnul khotimah? Nah, di sini Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah memahamkan Nabi Yusuf di sini bukan minta disegerakan mati, tapi mohon kalau mati nanti di atas husnul khotimah. Karena kita tidak tahu kehidupan setelah kita mati, naam, itu perkara yang goib bagi kita. Wa inna hadakum layakmalu bi'amali ahlil jannah. Ada seorang di antara kalian beramal, amalannya ahlul jannah, amal baik, dikerjakan terus. Hatta mayakun bainahu wa bainahu illa dira, antara dia dengan surga itu tinggal apa? Sejengkal saja, satu dira saja. Fayasbiku alil kitab, namun catatan kitab menentukan dia itu fayakmalu bi amali ahli nar, di akhir-akhir hayatnya justru dia beramal amalannya penghuni neraka. Akhirnya apa? Fayat hulaha, matinya di atas amalan ahlun nar. Yang tadinya ahlu sunnah ganti warna, jadi ahlu tamayyo, warna-warni. Ahlu sunnah iya, ahlu bid'ah iya, kape dirangkul. Tamayyo, ya, naudzubillah. Kita harus mohon kekokohan. Ya. Ketika sudah bisa beramal soleh, mohon matinya di atas husnul khatimah. Wa inna hadakum, tapi kata beliau, ada seorang layak malu bi amali ahli nar, dia beramal amalannya penghuni neraka. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira, antara dia dengan neraka tinggal sehasta saja, sejengkal saja. Fayasbiku alaihil kitab, catatan menakdirkan dia ahlul jannah. Fayak malu bi amali ahlil jannah, di akhir-akhir hayatnya dia beramal amalannya ahlul jannah. Akhirnya apa? Fayat hulaha, akhirnya masuk surga. Masya Allah. Sehingga para salaf menangis ketika mendengar hadis ini. Kenapa menangis? Takut. Kenapa takut? Mbok sampai akhir hayat kita tidak di atas husnul khotimah. Oleh karena itulah kita jaga amal soleh kita, dan kita mohon kekokohan dalam bermanhaj. Karena yang membuat orang tidak husnul khotimah, tidak kuat manhajnya. Kemarin dulu, awal dulu bersemangat bersama ahlu sunnah, ya, tidak kuat dengan fitnah dunia, malah jadinya musuh ahlu sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, kekokohan manhaj ini sangat menentukan kita mendapatkan husnul khotimah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.